الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, "Ar-raf'u min as-sujudi." Mengangkat dari sujud. Setelah seseorang melakukan sujud dengan sifat-sifat dan tata cara yang telah kita jelaskan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka setelah itu bangkit dari sujud untuk melakukan duduk di antara dua sujud. Kata beliau, ثم كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا. Kemudian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengangkat kepalanya dari sujud sambil beliau mengucapkan takbir Allahu akbar. Bangkit dari sujud. Wa amara bidzalika al-musii'a salatahu, dan beliau memerintahkan kepada orang yang buruk salatnya untuk melakukan hal ini. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta. Tidaklah sempurna salat seorang hamba dari manusia hingga dia melakukan ini disebutkan. Dan telah disebutkan sebelumnya amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang salat, perpindahan dari satu gerakan menuju gerakan yang lain. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yasjud, hingga dia sujud, hatta tatma'inna mafasiluhu, hingga persendian-persendian tubuh itu tenang, melakukan tuma'nina pada saat sujud. Thumma yaqulu Allahu Akbar, lalu kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan, dan dia mengangkat kepalanya sampai dia duduk sempurna, sampai dia benar-benar dalam keadaan duduk. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Dzahabi rahimahumullah. Dan perhatikan bahwa takbir-takbir intiqal sebagaimana yang telah kita terangkan itu diucapkan pada saat terjadinya perpindahan. Ya, ketika dari sujud, ketika seorang hendak menuju kepada duduk di antara dua sujud, maka di saat melakukan pergerakan perpindahan itulah seseorang mengucapkan takbir Allahu Akbar duduk. Jadi bukan diucapkan pada saat setelah duduk. Ada sebagian orang yang sholat, bahkan ada sebagian imam, dia duduk, sudah tegak duduknya baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Akhirnya bukan takbir intiqal, bukan takbir perpindahan itu namanya. Itu jadi zikir duduk. Setelah duduk baru dia membaca takbir. Berarti takbir itu termasuk zikir duduk. Nah, ini harus diperhatikan oleh orang yang sholat. Jadi ucapan takbir itu yang namanya takbirat al-intiqal, takbir perpindahan, itu diucapkan pada saat terjadinya perpindahan dari berdiri menuju ruku, ya, diucapkan di sela-sela atau di saat perpindahan. Allahu Akbar, baru ruku. Ada sebagian dia ruku dulu, sudah sempurna rukunya, baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Akhirnya jadi zikir ruku, bukan takbir perpindahan. Jadi perhatikan, bahkan sebagian para ulama menganggap tidak sah sholat seorang ketika dia mengucapkan takbir ruku tersebut atau takbir intiqal itu bukan pada saat perpindahan. Jadi diucapkan di saat terjadinya proses perpindahan dari satu gerakan menuju gerakan yang berikutnya, baru diucapkan takbir. Maka demikian pula dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyanan, dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama dengan takbir ini. Ini juga sudah diterangkan oleh beliau pada pembahasan sebelumnya, bahwa ada posisi kadang-kadang diperbolehkan mengangkat kedua tangan, tidak terus-menerus. Berbeda halnya pada empat tempat. Mengangkat tangan itu memang disyariatkan terus-menerus mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan pada saat akan ruku, takbir untuk ruku mengangkat kedua tangan, pada saat i'tidal mengangkat kedua tangan, dan pada saat bangkit menuju rakaat yang ketiga mengangkat kedua tangan. Ini yang rutin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan, tidak terus-menerus, seperti dari i'tidal menuju sujud. Kadang-kadang mengangkat tangan boleh, dan telah diriwayatkan dari beberapa hadis. Demikian pula kata beliau, dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian duduk di antara dua sujud. Kadang-kadang kata Syekh rahimahullah taala, waqad jaa hadza fi hadza ar-raf' iddatu ahaditha sahihah, dan telah datang tentang dilakukannya atau disyariatkannya melakukan hal ini kadang-kadang dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, ketika beliau menceritakan tentang salatnya beliau di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis itu disebutkan, wa idza rafa'a ra'sahu minas sujudi aidan rafa'a yadayhi hatta faragha min salatihi. Apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud pula, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya hingga beliau selesai dari salatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala, dan Ibnu Hazm juga mengeluarkan hadis ini dari jalur Abu Dawud, dan Syekh Al-Albani mengatakan sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Imam Muslim dan beberapa hadis yang lain yang menunjukkan bahwa di perbolehkan kadang-kadang mengangkat kedua tangan dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Lalu kata beliau rahimahullah taala, al-iftirashu awil iqa'u bainas sajdatain. Duduk iftirash atau duduk iqa'a di antara dua sujud, pada saat duduk di antara dua sujud. Duduk iftirash atau duduk iqa'a, maksudnya dua duduk ini telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diperbolehkannya. Thumma yafrishu rijlahu al-yusra fa yaq'udu 'alayha mutma'innan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghamparkan kaki kirinya. Lalu beliau duduk di atasnya dengan tuma'ninah. Wa amara bidzalika al-musi'a salatahu. Dan beliau memerintahkan kepada orang yang jelek salatnya. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sajadta famakkin li sujudika." Apabila engkau sujud, maka kokohkanlah sujudmu. Fa idza rafa'ta faq'ud 'ala fakhidhika al-yusra. Dan apabila engkau bangkit dari sujud, maka duduklah engkau di atas paha kirimu. Duduk di atas paha kiri. Wa kana yansibu rijlahu al-yumna, dan beliau menegakkan kaki kanannya. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah, dan beliau pun menghadapkan jari jemari kaki kanan itu ke arah kiblat. Coba, duduk di antara dua sujud, gimana? Kaki kanannya bisa tegak enggak? Kaki kanannya susah ya? Bisa ya? Antum menghadap ke sini. Antum menghadap, duduknya seperti itu, menghadap ke sini. Biar yang belakang lihat. Ayo, masya Allah. Ahsanta. Mas muka. Farhan. Fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Berarti mansub terus ini, fathan. Tidak pernah fathun ya, tidak pernah fathun, selalu fathan. Memang orang Indonesia ini kalau ngasih nama aneh-aneh. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah. Jadi dia menghadapkan jari jemari kaki kanan itu ke arah kiblat. Ini duduk yang biasa sudah kita ketahui, duduk iftirash. Ini namanya duduk iftirash. Nah, duduk yang kedua, wa kana ahyanan yuqi. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk iqa. Duduk iqa. Ini juga diperbolehkan. Kadang-kadang dilakukan. Dan khusus dilakukan hanya pada saat duduk di antara dua sujud, bukan duduk-duduk yang lain. Khusus pada saat duduk di antara dua sujud, bukan pada saat duduk tasyahud. Kadang-kadang ada yang salah paham memahami hadis ini, hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Muslim tentang duduk iqa'a. Itu dilakukan juga ketika duduk tasyahud. Tidak, ini hanya disyariatkan pada saat duduk di antara dua sujud. Duduk iqa'a. Gimana cara duduk iqa'a? Yantasibu ala aqibaihi wa suduri qadamaihi. Dia menegakkan kedua kakinya di atas tumit, di atas tumitnya, dan di atas punggung kedua kakinya. Gimana caranya? Coba praktek lagi, gantian. Antum, Mas Muka, Hamad, coba duduk iqa'a. Gimana duduk iqa'a? Coba menghadap ke sini biar Ustaz lihat. Iya. Menghadap kembali ke menghadap yang tadi. Ulangi seperti itu. Ya, perlihatkan. Antum menghadap ke sini, betul. Coba diperhatikan itu, tumit keduanya tegak. Tumit keduanya tegak. Kemudian duduk di telapak kaki, sehingga kedua kaki itu dalam keadaan terlipat, jari jemari seluruhnya menghadap ke kiblat. Ini termasuk amalan sunnah, khusus pada saat duduk di antara dua sujud. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Jurayj bahwa beliau mendengarkan Tawus mengatakan, "Qulna li Ibnu Abbas fil iqa'i 'ala al-qadamain." Kami mengatakan kepada Ibnu Abbas tentang duduk iqa'a di atas kedua kaki. Kata Ibnu Abbas, "Hiya sunnah." Itu adalah sunnah. Apabila para sahabat mengatakan sunnah, maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna illa inna la narahu jafaan bir rajul. Kami mengatakan, kami memandang ini adalah satu hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang lelaki. Kata Ibn Abbas, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu termasuk sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu termasuk sunnah Rasul. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan duduk iqa'a seperti iqa'anya anjing dan seperti iqa'anya kera? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, duduk iqa'a itu ada tiga macam. Dua macam duduk iqa'a yang diharamkan dan satu duduk iqa'a yang sunnah dilakukan pada saat duduk di antara dua sujud. Adapun duduk iqa'a yang haram, yang menyerupai anjing dan menyerupai kera, itu sudah pernah kita contohkan, yaitu seseorang mengangkat kedua betisnya dalam keadaan dia tetap duduk di atas permukaan bumi. Dia mengangkat kedua betisnya, yang sifat ini ya jangan sampai dilakukan. Biasanya dilakukan pada saat seorang bangkit dari duduk. Maka ini tidak diperbolehkan dilakukan di dalam sholat. Nah, coba duduk iqa'a yang dilarang. Nah, duduk gitu terus betisnya diangkat. Ah, duduk tetap duduk. Nah, betisnya yang diangkat. Kakinya. Seperti orang ini. Biasa orang angkat kakinya. Bukan bagian belakangnya diangkat, antum tetap duduk. Kakinya yang diangkat. Iya. Nah, seperti itu. Itu enggak boleh. Sudah, cukup. Ya, itu enggak diperbolehkan dalam sholat. Nah, yang kedua, duduk iqa'a yang terlarang juga disebutkan seperti duduknya anjing. Semuanya dihamparkan, pahanya dihamparkan, betisnya dihamparkan, ya. Bisa enggak? Coba dipraktekkan. Ada itu seperti duduk anak kecil. Nah, coba. Iya. Itu dihamparkan. Ya, wah, seperti ini, ya. Jadi dia duduk di atas lantai, ya. Kemudian semuanya dihamparkan. Bukan duduk di atas kakinya, tapi dihamparkan semua. Ini juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga yang diperbolehkan, duduk di atas kaki, duduk di atas tumit. Dan itu hanya dilakukan pada saat duduk di antara dua sujud, sebagaimana yang kita terangkan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan, bahwa tidak ada pertentangan antara hadis-hadis yang menerangkan tentang larangan duduk iqa'a dengan hadis yang membolehkan, bahkan menganggap itu dari sunnah, duduk iqa'a juga. karena duduk ika itu bermacam-macam. Ada ika yang terlarang yang menyerupai anjing, yang menyerupai kera. Ada pula duduk ika yang tidak menyerupai hewan, yang itu diperbolehkan. Ibnu Abbas mengatakan itu sunnah Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan pada saat duduk di antara dua sujud. Taib. Sampai di sini, ikhwan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.